Arti daripada ibadah di dalam bahasa Arab artinya adalah at-tadhallul. At-tadhallul artinya adalah menghinakan diri. Satu. Dua. Arti ibadah yang kedua adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya patuh. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah arti ibadah yang ketiga adalah at-ta'ah. Taat. Dan yang keempat adalah al-khudu'. Artinya tunduk. Jadi teman sekalian, empat. Satu tadi menghinakan diri, betul? Kedua tunduk atau patuh, kemudian taat. Tentu kepada siapa? Kepada Allah, betul tidak? Menghinakan diri kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kemudian tunduk kita kepada Allah, patuh kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, itu maksud ibadah. Sementara kalau diartikan dengan menyembah, menyembah itu sempit saya katakan. Karena apa? Karena itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskrit atau Sangsakerta. Betul tidak? Asalnya sembah. Kalau saja disambung dengan dewa, artinya hyang, hyang. Jadi sembah yang. Betul tidak? Jadi kata sembah yang itu sebetulnya adalah bentuk ibadah. Tapi bukan ibadah saja, bukan semua ibadah, betul tidak? Sholat itu adalah bagian dari ibadah, tetapi ibadah tidak sama dengan sholat. Sholat masuk dalam ibadah, tetapi ibadah itu bukan hanya sholat. Jadi bapak sekalian, kalau orang mengartikan ibadah artinya sembah, itu sudah jelas sempit. Dan itu adalah terpengaruh oleh budaya lokal. Dulu pada waktu Islam masuk ke Indonesia, yang ada adalah orang Hindu. Orang Hindu atau yang terpengaruh dengan orang Hindu mengambil kata, mencari kata, memilih kata, tidak ditemukan. Kecuali apa yang dikerjakan oleh Muslim itu disebut saja dengan sembahyang. Sudah. Sembahyang itu bahasa Sangsakerta. Sangsakerta itu nenek moyangnya Hindu. Betul tidak, Pak? Jadi kalau bahasa Indonesianya apa? Ya tidak, tidak ada. Kalau mau, maka tadi empat itu. Ibadah itu artinya satu, menghinakan diri, dua, tunduk, tiga, taat, empat, patuh. Nah, bagaimana masa kita mengartikan ibadah artinya menghinakan diri, taat, tunduk, patuh? Wah, panjang Pak ya, betul kepanjangan itu. Namanya juga bukan arti, itu namanya tafsir. Tetapi, ya itulah konsekuensi. Mengartikan satu kata dalam bahasa Arab, terlebih dalam Al-Quran, tidak bisa kadang-kadang menafsirkan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Tapi satu kata dalam bahasa Arab tidak bisa diungkap dengan satu kata bahasa Indonesia melalui dengan tafsir. Makanya kata para ulama, tarjamah itu ada dua, Pak. Tarjamah itu ada dua. Ada tarjamah, tarjamah lafziyah, ada tarjamah tafsiriyah. Tarjamah lafziyah artinya lawan dari siang malam. Nah, kan satu kata Pak, betul tidak? Yu'rafu asyai'u bididdihi. Segala sesuatu diketahui dengan kebalikannya. Pengen tahu apa itu siang? Siang itu kebalikannya malam. Berarti kita tahu bahwa kalau siang terang berarti malam gelap, begitu. Itu definisi. Tetapi para sekalian, tarjamah tafsirnya tidak begitu. Tarjamah tafsirnya itu adalah tarjamah yang sebenarnya tidak bisa mencakup pengertian satu kata kecuali dengan ungkapan. Seperti tadi, ibadah. Jadi ibadah ini, para sekalian, adalah mengandung empat makna mendasar. Nah, kembali dikatakan di sini Allah ta'budu. Jadi jangan diartikan dengan menyembah, Pak. Hendaknya kamu tidak menyembah. Ah, jangan kata menyembah. Artikan dari mulai sekarang, setiap kita menemukan kata ibadah, artikan dengan ibadah juga. Beribadah, mengabdi, gitu kan. Kalau di dalam bahasa PNS, malah dikenal dengan namanya abdi, ya kan? Abdi negara. Abdi persada, itu dah. Abdi masyarakat. Sebetulnya, kalau para jemaah sekalian sekarang tahu tentang arti ibadah, tidak boleh menggunakan kata abdi kepada perkara-perkara itu. Betul tidak? Bayangkan kalau misalnya abdi artinya adalah misalnya menghinakan diri. Menghinakan diri pada masyarakat. Wah, salah kan Pak? Tidak. Jadi tidak benar. Karena itu mengabdi di situ artinya adalah berbuat baik, gitu kan. Jadi tidak mengabdi dalam artian beribadah, gitu. Nah, para yang sekalian, jadi Allah ta'budu artinya adalah tidak beribadah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yakni maksudnya tidak beribadah kepada seorang pun min ahlil ardi was samawati al ahya'i wal amwati. Tidak menyembah pada siapapun. Tidak beribadah pada siapapun. Dari warga bumi atau warga langit, dari yang hidup maupun yang mati. Jadi para sekalian tidak boleh beribadah kepada yang hidup. Tentu selain Allah. Misalnya menyembah Ki Slamet misalnya, itu kan benda hidup, Pak, betul tidak? Sapi, kerbau misalnya gitu. Itu tidak boleh. Atau misalnya kepada amwat. Amwat misalnya adalah mayat. Mayat itu kan maksudnya bahasa Arab juga, apa itu mayat itu? Mayat itu adalah mayit. Mayit itu artinya orang yang sudah mati, disebut mayit. Tubuh orang yang mati disebut janazah. Tapi orang yang sudah mati disebut mayit. Minta pada mayit gitu, atau orang Indonesia menyebutnya mayat. Mayat yang sudah dikubur, datang ke kuburan misalnya, lalu mengatakan, "Mbah," begitu, "ini mau nyalek," gitu. Misalnya kan, nah, datang ke sana, minta restu, lalu mungkin diawali dari nyawer dulu, Pak, ya, uang recehan, betul tidak, di pintu gerbangnya misalnya, atau tirakat dulu, berapa malam misalnya di situ, atau sesajen dulu, betul tidak? Nah, sama saja, Pak. Hidup, mati, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kalau ada, berarti dia musyrik. Begitu. Kalau ada, berarti dia musyrik. Cuman sekarang kan banyak, Pak, menjelang pemilu ini, ada yang rendeman, betul tidak? Rendem, Pak. Udah gitu yang sampai kepada saya informasinya itu ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu rendeman di kali yang kuning airnya, yang benar aja. Tapi kalau namanya akidah, akidah, Pak, keyakinan, kata fatwanya kamu harus begitu, siap, begitu dia lakonin, Pak, karena itu syarat. Para jemaah sekalian, jangan, kata Allah, jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah pada siapapun di bumi ini, apakah yang mati, apakah yang hidup, jangan. Begitu kata Allah. Kalau yang di langit, tadi kan ada di bumi. Yang di langit gimana? Yang di langit, bisa jadi dari yang di langit itu mau mulai dari yang di awang-awang. Di awang-awang sampai di langit. Kalau yang di awang-awangnya adalah jin. Itu tidak. Jin itu berbaris, berantai, Pak, sampai dengan langit. Dan mulai mencari informasi. Lalu informasinya itu 1/100. Lalu diberikan kepada para dukun. Lalu dipercaya oleh orang-orang yang lemah imannya, fatwa dukun itu. Para jemaah sekalian, tidak boleh. Atau langit yang di langit beneran, misalnya bintangnya. Lalu orang beriman kepada bintang. Katanya, sekarang, Pak, sudah zaman modern ini, ilmu perbintangan, ilmu ramal-meramal, sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Mungkin bapak-bapak yang sudah lanjut usia, maaf, gaptek, tidak tahu. Tapi anak-anak yang muda, Pak, hati-hati. Iseng-iseng ke mall, lalu ada komputer berdiri sebesar mesin ATM, lalu masukkan koin, lalu entry datamu. Masukkan namamu, masukkan tanggal lahirmu, lalu akan keluar fatwa. Asmaramu, gitu. Rizkimu, nasibmu, difatwakan oleh komputer, Pak, sudah sistem komputerisasi sekarang. Artinya sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang, bahkan kaum muslimin zaman sekarang ini adalah lebih terbelakang dari musyrikin pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Lebih terbelakang, Pak. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin pada masa Rasul itu, apabila mereka mengendarai kapal laut, idza raqibu fis safinah, apabila mereka itu mengendarai kapal, kalau di laut kan tidak mustahil ada ombak, Pak, betul, badai, ombak tinggi menggoyang kapal sebesar apapun, maka kata Allah, da'awullaha mukhlisina, mereka itu adalah meminta, ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Orang musyrikin juga tahu Allah, Pak. Orang musyrikin dulu tuh ngomongnya Allah, Pak. Kalau sekarang kan bukan, Pak. Hal dulu mengatakan da'awullaha mukhlisin, mereka itu berdoa meminta kepada Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang nggak tahu Allah, nggak kenal Allah malah, betul tidak? Nah, tetapi kata Allah, apabila atau ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah, wa idza najau ilal barri, ya, apabila mereka itu Allah selamatkan sampai ke daratan, fa idza hum musyrikun, mereka kembali menjadi orang-orang musyrik. Jadi kalau dalam keadaan tertekan, Pak, kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, orang-orang musyrikin zaman dulu itu kembalinya kepada Allah. Tidak kepada lautan, tidak kepada dewa, tidak. Mereka ketika dihantam oleh badai di lautan saat mengendarai kapal laut itu, mereka yakin bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah, dan karena itu mereka minta kepada Allah. Hanya saja mereka ketika datang ke daratan, syirik lagi. Tolong pikirkan, Pak, zaman sekarang. Syiriknya zaman orang sekarang bukan saja ketika dia di daratan, betul? Tetapi juga ketika dia di saat di lautan. Artinya bukan saja saat longgar, tetapi saat sempit sekalipun mereka datangnya ke selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya lebih terbelakang dari orang musyrikin, betul tidak, Pak? Maka dari itu janganlah kita seperti mereka. Kita harus menjadikan dua kata sebagai solusi menurut Allah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah SWT apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah melalui apa? Bis-sabri, ba dengan sebab, as-sabr, was-salah dengan sebab, as-salah. Jadi bang sekalian, siapa yang ingin ditolong Allah, maka dengan cara sabar dan sholat. S2 atau 2S, betul tidak? Sabar, sholat. Dan bang sekalian, dua-duanya tidak mudah, kecuali bagi yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Sabar, wah, tidak sedikit orang tidak sabar. Sholat, wah, tidak sedikit orang yang berat untuk sholat. Nah, ketika menjelaskan illa iyyah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kata beliau adalah li'annahul wahidul ahadul fardus samadul ladzi lahu kullu sifati kamalin wa lahu min tilkas sifati a'zamuha 'ala wajhin la yushbihu ahadun min khalqihi wa huwal mun'imu bin ni'amiz zahirati wal batinati ad-dafi'i li jami'in niqami al-khaliqir razak ar-raziqi al-mudabbir لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره وغيره ليس له من ذلك شيء. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, illa iyyah, Allah ta'budu illa iyyah, betul? Ayatnya kan begitu. Kata beliau, arti daripada illa iyyah, illa kecuali iyyahu, kepadanya, nya Allah SWT. Kenapa kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah juga? Kata beliau, ini kita fahami, masukkan ke dalam hati kita, bahwa kenapa harus kepada Allah saja? Kata beliau, karena li'annahul wahid, karena Allah itu adalah yang esa, al-ahad, yang tunggal, tidak ada duanya, al-fardu, as-samadu, tempat kita bergantung, alladzi lahu kullu sifati kamal, yang Allah itu memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, walahu tilka sifah a'zamuha ala wajin la yusbihu ahadun min khalqihi, tidak ada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai Allah, yang mirip Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi nikmat, nikmat-nikmat yang banyak, yang nyata, yang tidak nyata. Allah lah yang telah menghindarkan kita dari berbagai bala. Allah lah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur seluruh perkara. Semua itu dilakukannya oleh Allah sendiri. Sedangkan selain Allah tidak ada yang bisa melakukan semua itu. Jelas, Pak. Jadi pada yang sekali ini adalah kenapa kita adalah hendaknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada kitab sekarang, Al-Qaulu As-Sadid, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan. Kata beliau, qada, qada, yaitu tadi saya katakan ketetapan, betul? Menurut beliau rahimahullahu taala, ketetapan Allah itu ada dua. Ketetapan Allah ada dua. Silakan dicatat. Pertama, qada'ullah syar'i. Qada'ullah yang syar'i. Kemudian yang kedua, qada'ullah yang kauni. Qada'ullah yang syar'i artinya kata beliau adalah jadi, terjadi dan tidak terjadinya itu didasarkan kepada cinta Allah kepada sesuatu. Qada'ullah yang syar'i artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap terjadi atau tidak terjadinya sesuatu didasarkan pada cinta Allah. Maksudnya begini, Pak. Kalau Allah mencintai, kalau Allah menyukai, maka akan terjadi. Begitu. Tapi kalau Allah tidak menyukai, maka tidak terjadi. Begitu. Jadi kembali kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala.